terima suratmu kasihku yang kau kirimkan dari seberang sana. Dalam kata-kata kau ucap hati rindu lamanya sebuah penantian. Di sini aku mengejar cita-cita demi hari nanti hidup kita berdua selamanya. Kau dan aku satu. Biarlah dan mimpimu kita bertemu.